6分钟还在打我啊。 Dapat tu sen pos kotak kan? Bah, ada surat di sini. Berarti nasi lelengon surat menyurat do. Narung, eh narung, kau mesti dong mau nasi. Hati enggak sudah kena nasi ke betul. Kang, suratmu don. Ini yang masuk suk bel bel betul betul tu aja. Ai, gabe curi kerana mereka kau beri. Suratmu dos sayang. Ah, panak batalinon pasu jahat. Panek nimu jam aja. Ega berasing asing gua huberi. Kan suratmu yang kemarin. Mana coba ku lihat dulu. Mau ku baca. Baca dulu lah. Surat berbeda doh. Surat menemui kekasihku seorang diri si Mary. Oh, angko mengerai nyaku. Kalimatnya bagian atason menyakitkan doh. Bagi bawah di dia sang si Allah maka fiton. Ya, maju. Asau jahat dah, asau jahat. Ya, maju pang, ya, maju pang. Bis nino. Surat sepang hepengi doh, soho, sibu sekolah ho. Miri sayangku. Tiada hari-hari indah tanpa kau di sisiku. Netokko nama bodi gak mau. Haruskah aku selalu di sisimu? Baik ku nino tuh. Sambung kebaliknya. Oh, Mary. Kalau pipimu enggak kucubit, hilang nafsu makanku. Ana to kono pang jengkol apa lagi-lagi mangan? Ai sintakku deh tuh. Oh, nang main asong jengkol. Asa hujahamu se. Mary sayangku. Semua ku serahkan padamu yaitu material, spiritual serta underdeal. Ebe, kau serah moncera mergulu-gulu oli. On, enbenon, enbenon. Aro maksud ni enbenon. Masuk jahat dah. Jahat majopang, jahat majopang. Oh, Mary. Hidupku seperti burung. Burungku seperti hidup. Sekarang Mary tidak persoalan. Hidup atau tidak hidup lagi burung. Yang penting ceraikan aku. Soalnya korang menopo-nopo tau. Unang si termuruk jo sayang. Unang alajan dia kesepian Allah malam malam. Unang termuruk jo sayang. Sayang sayang imu tersinggung diriku. Sonari mau betul betul lo cinta tuak raya aku kalau tidak no smoking. Alajan dia peho sayang go tuho. Rayu lah. Apa kau dah kuru eksen ini tahun lemu semua nak mina? Kalau kau melelaki nak kalau orang malam malam tahu mengada dengan tu sih. Ah apa alajan dia roh boleh tersinggung rayu rayu aku sebab betul lah. Isi masih ada yang inokku janda. Baik. Eh memang kenyataan do. Oh, jende mana? Itu betul-betul. Oh, diingat togel. Memang nak tapi ibu jende bekas saya roro di mana? Tunggu suka-suka oh nak pe jende. Rayu lah. Di sana udah miri asian. Kau nak termuruk joh. Anggur waki selalu do sayang tuh. Tujung dunia ope. Ikut dulu aku doh. Mani bung laut barani ho. Mani bung laut ni mu barani doh. Mani bung lubang barani ho. Barani asal marah betul. Lubang lurus barani ho. Barani doh tong asal marah betul. Bah, omat tong. Kan Sony mengarai betul doh parfum tak balok kok. Aku mengarai Sony doh. Bay maju pun. Oh, pelor. Bila ku pandang wajahmu penuh dengan seribu arti di matamu. Kutemukan setumpuk bilok. Di pipimu ada parutan kelapa. Dari kupingmu mengalir air si bundong. Kesimpulannya percis lah engkau seperti sandal jepit. Eh, saya orang buaya sudah sandal jepit taruh. Mengarai pun nak kolotan. Nah sayang dope tua ho. Sayang do tuh sayang. Toh do ah. Ih do aga. Media sian. Cinta dope ho. Cinta dong. No.